Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, kita mulai sesi tanya jawab dan saya serahkan kepada Al-Ustaz Idral Haris. Pertanyaannya ana yang baca, insyaallah yang dijawab oleh Ustaz Ayub Hafidzallah. Pertanyaannya pertama, bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana sikap seorang pendidik yang menjumpai anak didiknya mencuri mangga tetangganya? Mohon penjelasannya. Terkait masalah pertanyaan tadi, kalau memang terbukti bahwasannya anak didik mencuri, maka yang pertama kita harus adanya tuduhan itu harus diklarifikasi. Kalau terbukti ternyata, maka perbuatan yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak benar. Dan sebagai seorang pendidik tentu mengetahui bahwasannya seorang anak pasti dia melakukan hal tersebut ada motif di balik perilakunya tersebut. Motif itulah yang harus diketahui. Seseorang bisa saja melakukan perbuatan yang mengundang ataupun yang terlarang tentunya dengan berbagai motif. Ada kalanya seorang anak melakukan sikap-sikap yang tidak terpuji hanya lantaran ingin diperhatikan. Beberapa kasus menunjukkan hal itu. Seperti seorang anak yang lama di sebuah pondok pesantren dan tidak pernah disapa oleh orang tuanya, baik dikunjungi maupun ditelepon, sehingga kemudian dia melakukan ulah. Ulahnya ini hanya sekedar untuk menarik perhatian agar dirinya diperhatikan. Ada pula motif seseorang melakukan, anak didik melakukan ulah karena diseret oleh temannya. Sebenarnya dia tidak suka melakukan perbuatan tersebut, tetapi karena ditarik ataupun diajak oleh temannya, sementara temannya berjumlah lebih dari 3 misalnya, sehingga dia hanya ikut-ikutan. Atau motif dia melakukan pencurian itu karena selama ini mungkin dia tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya, sehingga melihat teman-temannya bisa membeli makanan, membeli jajanan, dia hanya bisa diam saja, dia hanya bisa melihat saja. Nah, kemudian motif mencuri itu pun timbul. Nah, motif-motif yang demikian harus ditemukan oleh seorang pendidik supaya bisa memberikan terapi yang tepat agar anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatan mencurinya. Kalau seseorang memang terbukti mencuri, maka kalau itu awal kali dan pencurian itu ternyata tidak berat, maka perintahkan kepada anak itu untuk mendatangi pemilik buah mangga tersebut. Datangi untuk mendatangi pemilik buah mangga tersebut untuk meminta maaf atas perbuatannya. Kalau manggahnya masih utuh, manggah tersebut diantarkan. Kalau manggahnya sudah dimakan, maka minta untuk dihalalkan, atau bila perlu diganti dengan cara dibeli atau terserah bagaimana. Nah, meminta anak untuk mendatangi pemilik mangga tersebut dalam rangka untuk mendidik anak tersebut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Bertanggung jawab bahwasanya dia sudah melakukan kesalahan, bertanggung jawab dia atas perbuatannya tersebut dan siap untuk mengganti. Dan terlebih daripada itu adalah mengajarkan bahwasannya makanan yang dia masukkan, makanan yang dia santap haruslah makanan yang halal, sehingga minta untuk dihalalkan dari pemilik manggah tersebut. Bila anak itu melakukan pencurian itu motifnya ya, motif yang baru sekali itu atau motifnya ringan, maka beri pelajaran dia seperti itu, seraya tentunya dinasehati. Ya. Seraya dinasehati. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Tanyaan yang kedua. Bagaimana sikap guru yang sedang mengajar lalu mengajarnya salah menurut kepala sekolah? Dia langsung menegur di depan murid-muridnya, mohon penjelasannya serta arahan yang syar'i. Taib, menegur kesalahan ada beberapa cara. Tentunya kita mempertimbangkan dengan cara yang paling hikmah. Apabila menegur itu bisa dilakukan dengan cara pertama dicatat kesalahannya, kemudian guru yang mengajar dan salah menyampaikan itu diajak berbicara empat mata. Poin-poin kesalahannya disampaikan. Ini kesalahannya. Tadi antum mengajar tentang ini dan ini kesalahannya. Berdasarkan referensi yang ada, rujukan yang ada, seharusnya demikian. Nah, tolong besok kalau mengajar lagi, antum meralat kesalahan tersebut. Meralat kesalahan tersebut dengan referensi yang sudah ada ini. Meralat kesalahan adalah salah satu bentuk tawadhu. Meralat kesalahan adalah merupakan salah satu bentuk tawadhu. Imam Malik rahimahullah sebagai imam Darul Hijrah pernah juga salah memberikan fatwa. Ketika Ibnu Wahab rahimahullah melihat bahwasannya Imam Malik ditanya tentang hukum menyela-nyelai jari jemari kaki saat berwudu, Imam Malik menyatakan tidak ada tuntunannya seperti itu. Kemudian Ibnu Wahab rahimahullah ketika manusia sudah pergi, artinya tinggal berhadapan antara Ibnu Wahab dengan Imam Malik rahimahullah, maka kemudian disampaikan oleh Ibnu Wahab, wahai Imam, bahwasanya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jari jemari kaki dengan kelingkingnya. Kemudian Ibnu Wahab rahimahullah menyebutkan sanad ya, rawi daripada hadis ini an fulan. Mendengar para perawi yang disampaikan oleh Ibnu Wahab tersebut, Imam Malik menyebutkan kalau demikian hadis ini kedudukannya hasan, artinya bisa digunakan untuk dalil. Nah, hari berikutnya Imam Malik meralat ya, meralat apa yang telah disampaikan pada kesempatan yang lain ya. Dari peristiwa ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana menegur. Menegur Imam Malik ketika manusia sudah dalam keadaan tidak ada di situ. Dan kemudian esok lusa Imam Malik melakukan pembetulan, ya, taswib, yaitu meralat tentang apa yang telah difatwakannya. Ini adalah contoh dari salafun salih terkait berita menyampaikan pembenaran. Jadi seseorang yang meralat atau seseorang yang ditanya kemudian dia menjawab salah, kemudian setelah itu dia meralat apa yang disampaikan, itu bukan berarti merendahkan dirinya. Justru ini adalah merupakan sikap tawadhu. Sikap tawadhu. Man tawaddo'a ahadun lillahi wa ma tawaddo'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tiadalah seseorang itu, ya, bersikap tawadhu karena Allah, ya, illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan meninggikan dirinya. Ini adalah sikap tawadhu. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini penting. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, apakah boleh di suatu lembaga pendidikan atau TK akhwat memakai seragam berwarna cerah dan memakai celana olahraga panjang? Jazakallahu khairan atas jawaban. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas tentunya kalau itu berada di tempat yang tertutup dan tidak dilihat oleh laki-laki ajnabi, artinya memang hanya sekelompok anak-anak dan guru wanita. Wallahu a'lam, ya, selama berpakaian rapi, ya, menutup aurat yang memang semestinya ditutup, ya, maka hal yang demikian ini tidak mengapa. Ini pertanyaannya, boleh tidak anak bersekolah di sekolah umum menuntut ilmu dunia yang bermanfaat bagi manusia, misal dokter? Silakan, mungkin Ustaz Idral yang dulu pernah di Fakultas Kedokteran pernah. Mestinya Ustaz Ayub yang jawab. Silakan Ustaz. Pengalaman di Fakultas Kedokteran? Pengalaman itu berarti menyebarir. Kita melihat bahwasannya sekarang ini kalau di sekolah umum menuntut ilmu dunia, hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Seseorang misalnya kuliah di Fakultas Kedokteran, hukum asalnya boleh. Tetapi kita melihat sekarang ini kalau kuliah misalnya di berbagai fakultas, tentu ada pelanggaran-pelanggaran syar'i di sana. Terlebih masuk Fakultas Kedokteran. Di dalam Fakultas Kedokteran itu ada masa yang disebut dengan masa koas, yaitu seseorang telah lulus sebagai sarjana kedokteran, kemudian untuk meraih gelar dokter disumpah dan diangkat menjadi seorang dokter, dia harus melalui proses koas. Proses koas itu adalah pendidikan profesi. Jadi misalnya dia mau mempelajari bagian tentang THT, maka di poliklinik THT di sebuah rumah sakit yang sudah ditunjuk itu nanti dia di situ entah 1 bulan entah 2 bulan, dibimbing oleh dokter spesialis THT. Nanti setelah itu ujian lulus, dia pindah ke siklus berikutnya. Kalau misalnya dia masuk di siklus misalnya bagian mata, maka dia di situ di bagian mata 1 bulan, 2 bulan, atau berdasarkan ketentuan yang ada. Nanti diuji oleh dokter spesialis mata juga. Lulus dari sini, selesai, kemudian di bagian tulang misalnya, ortopedi dan seterusnya. Terus demikian siklus itu. Nah, ketika dia melakukan koas, ya, kena shift malam, dan kemudian ada juga ya, sarjana kedokteran yang berjenis kelamin wanita, maka tidak mau, ya, mau tidak mau harus tidur di situ. Kira-kira bagaimana? Bahkan satu ruangan, satu koas. Bahkan bisa jadi satu ruangan tidurnya di situ. Ya, tentu saja. Kalau laki-laki normal akan mengatakan seharusnya saya tidak di situ. Kan begitu. Ini di antara situasi gawat darurat. Ya, rumah sakit itu kan memiliki UGD ya. Ada instalasi gawat darurat. Nah, kalau koas sudah seperti itu, ini namanya kamar yang dimaksud instalasi gawat darurat. Secara syar'i jelas ini adalah pelanggaran. Dan tidak semestinya seorang salafi yang telah mengerti hukum tentang masalah hubungan dengan lawan jenis, tentu tidak semestinya dan tidak sepatutnya haram berdua-duaan misalnya di situ. Maka bagaimana mungkin kita akan dengan tega meminta kepada seorang salafi untuk melakukan yang demikian ini, apalagi terlebih itu adalah anak kita. Kita sebagai orang tua sudah mengerti hukum, bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Antum mas'ulun amamallah, bahwasannya orang tua tentu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jazakumullah khairan. Afwan ya Ustaz, apa nasihat antum bagi ikhwan yang memilih menyekolahkan anak di MIN atau SD dengan alasan pertama agar bisa mendapatkan ijazah untuk lanjut ke Madinah, yang kedua alasannya atau nanti setelah tamat baru dipondokkan, atau yang ketiga karena di lembaga pendidikan kita di Ma'ad Salafiyin misalnya terlalu mahal, tidak terjangkau oleh mereka. Yang pertama, apa itu tadi? Alasannya agar bisa masuk untuk melanjutkan ya. Madinah. Kalau alasannya untuk mendapatkan ijazah, kemudian nanti bisa melanjutkan ke Jami'atul Islamiyah di Madinah, maka ada pengalaman yang bisa kita ambil ibrah. Sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh Salafi mendirikan sekolah itu dalam rangka agar anak-anaknya bisa ke Jami'atul Islamiyah di Madinah. Lulusan pertama, seingat saya 13 anak. Tidak ada satupun yang ke Jami'atul Islamiyah di Madinah. Bahkan ada yang masuk ke Jami'atul Muhammadiyah fi Madinatu Solo. Fi Madinatu Solo. Ya, di Fakultas Ekonomi. Harapannya ingin ke Universitas Islam Madinah, tapi kemudian masuk ke Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ekonomi. Dan sama sekali tidak mencerminkan adab, tidak menunjukkan syiar-syiar keislaman. Ya. Secara zahir nampak pakaian seperti orang-orang yang tidak pernah belajar di sebuah lembaga yang katanya lembaga milik atau dikelola oleh salafi. Ini sangat memprihatinkan keadaan yang demikian ini. Jadi untuk menuntut ilmu agama tidak terbatas hanya di Universitas Islam Madinah saja. Masih banyak tempat-tempat yang patut untuk diziarahi, untuk didatangi agar bisa diambil ilmunya. Kita bisa belajar kepada para ulama entah di Yaman atau di Saudi. Artinya bahwasannya mempelajari agama jangan kemudian terpaku hanya di Universitas Islamiyah di Madinah. Jadi kalau dengan alasan seperti itu kemudian tidak memperhatikan proses untuk mendapatkan ijazah, maka kita akan terjatuh kepada penyelewengan-penyelewengan yang bersifat syar'i. Penyelewengan-penyelewengan secara menyeleweng secara syariat. Jadi inginnya mendapat ijazah, tetapi ternyata kemudian proses untuk mendapatkan ijazah itu sendiri ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan. Ini yang tidak kita inginkan. Kemudian terkait yang kedua alasannya agar bisa nanti melanjutkan dipondokkan. Kalau misal alasan nanti untuk dipondokkan, ingat masa-masa perkembangan anak, apabila kita tidak memahami, ada satu masa di mana anak itu memiliki in group. Mungkin kita sebagai orang tua pada awalnya bercita-cita, ya sudah sekarang, misalnya SD dulu, nanti ya, setelah lulus SD masuk pondok, atau sekarang SMP dulu, nanti setelah SMP masuk pondok. Itu keinginan kita. Tetapi terkadang cita-cita tidak sesuai dengan realita. Apa yang kita citakan ternyata tidak sesuai dengan realita yang ada. Ketika anak sudah lulus SD, ternyata dia memiliki apa yang disebut di dalam istilah kejiwaan anak, yaitu masa anak memiliki in group. Masa memiliki in group ini anak senangnya berkelompok. Antum perhatikan anak-anak usia 10, 11 tahun itu pasti punya kelompok-kelompok. Berkelompok mereka. Nah, ketika lulus ini, kelompoknya itu akan saling mempertahankan, akan saling mempengaruhi. Lulus SD kemana? Oh, SMP 1 saja. Nanti begitu ada yang satu mau ke pesantren, oh kamu enggak setia, kamu enggak setia kawan, dan seterusnya. Dipengaruhi. Ini yang namanya in group. Kesetia kawanan kelompok. Dan ini pernah ada kasusnya. Kasus ya, di Jawa sana kasusnya. Ya. Ketika seorang anak ini masuk ke pesantren, diteleponi terus oleh teman-temannya. Ayo kita masuk SMP 1. Di sini begini, begini, begini. Akhirnya anak itu yang tadinya sudah ikut tes masuk ke pondok pesantren, mundur lagi. Bahkan kabur dari rumah. Kabur dari rumah sembunyi di rumah temannya. Karena dia menolak keinginan orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam pondok. Ini ada kasusnya. Nah, oleh karena itu, selagi anak itu masih bisa diarahkan dengan baik dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya, maka hendaknya kita sebagai orang tua yang mengarahkan, bukan orang tua yang diarahkan oleh anak. Jangan sampai orang tua yang disetir oleh anak. Kita sebagai orang tua yang tentunya telah banyak makan asam garam, telah banyak memiliki ilmu, dibandingkan anak kita yang masih kecil, seharusnya memberikan arahan, bimbingan. Bukan sebaliknya, kita yang diarahkan, kita yang disetir oleh anak kita. Wallahul musta'an. Itulah yang perlu kita perhatikan tentang permasalahan ini. Adapun pondok salafi katanya mahal, saya tidak tahu di Ambon ini berapa biaya syahriahnya. Mencapai 1 juta, Ustaz Abdul Wahab? Per bulan? 1 juta rupiah per bulan? Tidak. 700 ribu? Tidak juga. 500 ribu? Tidak juga. 300 ribu? Tidak juga. 200 ribu? Hah? Kenapa? Di bawah? 700 ribu? Oh, di bawah 200 ribu. Mana ada pendidikan di bawah 200 ribu? Di pondok-pondok lain, antum silakan survei. Ada sebuah pondok di Solo milik Sururi. Itu untuk uang masuk pertama 5 juta. Uang bulanannya minimal 500 ribu. Kebetulan pondok ini kan mudirnya dulu temannya Ustaz Sodikun. Itu sampai minimal. Dan bahkan sampai terjadi pengurus pondoknya pun tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya sendiri. Akhirnya dia keluar dari kepengurusan pondok. Seperti itu. Kita salafiyin mendirikan pondok pesantren tidak ingin seperti itu. Tidak ingin anak-anak kita menjadi korban dan kemudian tidak belajar hanya lantaran masalah finansial, masalah tidak punya uang. Untuk apa kita mendirikan lembaga pendidikan kalau ternyata anak-anak salafi sendiri tidak bisa dididik di lembaga itu? Dalam pengertian tidak bisa dididik karena tidak punya dana, tidak punya uang orang tuanya. Kalau memang orang tuanya benar-benar tidak mampu, tetap anak itu diterima. Tapi kalau orang tuanya mampu terus bermain petak umpet dengan pengurus, nah ini yang jadi masalah. Artinya bermain kucing-kucingan. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, kesadaran kita memberikan 200 atau di bawah 200 itu sebenarnya bukan untuk ma'had, bukan untuk pondok pesantren milik salafi, tapi sebenarnya itu untuk anak kita sendiri. Coba kalau di rumah anak kita biaya hidupnya tentu lebih besar dari 200 ribu belum jajannya. Jajan sehari berapa? Anak-anak kita kalau jajan sehari berapa? Ini standar Ambon loh ya. 10 ribu. Terlalu tinggi lah sudah. Terlalu tinggi. 3 ribu lah sudah. 3 ribu kali sebulan. 90 ribu. Itu baru jajannya. Lah kalau dengan makannya? Makannya berapa? Harga minyak goreng sekarang sudah berapa? Nah, Tentunya harga 200 ribu itu di tengah ya, kenaikan harga-harga kebutuhan ya, sembako yang sedemikian melambung ya, dari waktu ke waktu. Harga SPP ataupun syariah 200 ribu sudah teramat amat sangat-sangat murah. Inilah keistimewaan pondok pesantren. Walaupun biaya di bawah 200 ribu tapi tetap ya, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala masih tetap berjalan. Ya. Ditambah lagi pesantren kita dapat dana bos enggak? Dapat dana dari pemerintah tidak? Tidak kan? Kalau sekolah-sekolah umum dapat dana dari pemerintah. Kita SPP-nya sudah segitu, tidak dapat dana bantuan dari pemerintah. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita. Sehingga pendidikan yang dilakukan oleh salafiyin masih tetap bisa berlangsung. Masih bisa untuk ya, santri-santri kita alhamdulillah tidak kelaparan. Meskipun tadi ada rebutan permen, wajar. Tapi yang jelas keseharian santri kita bersahaja, makan tidak pernah kekurangan, dengan biaya yang murah. Maka bersyukurlah ketika anak-anak kita masih bisa belajar. Belajar yang utama mempelajari Al-Quran was-sunnah bifahmi salaf salih ya. Walhamdulillah ini karunia yang teramat besar ya. Sampai dikatakan oleh salafuna salih, seandainya para raja itu tahu nikmatnya talabul ilm, pasti mereka akan merampas ya, apa yang sedang dilakukan ini, yaitu bermajlis ilmu. Padahal para raja itu hidupnya dalam keadaan apa? Penuh kenikmatan. Kan begitu. Ya. Para raja itu hidupnya serba terpenuhi semuanya. Tapi sampai dikatakan bahwa seandainya mereka tahu nikmatnya talabul ilm, pasti mereka akan merampas kenikmatan ini. Padahal hidupnya raja itu sudah penuh dengan kenikmatan. Artinya ada sesuatu yang lebih nikmat lagi dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawiyah. Wallahu a'lam bissawab. Maafkan Ustaz, ini terkait dengan pertanyaan juga tadi. Jam 5. Sekarang hampir menjadi suatu kebiasaan di mana ikhwan menunggu anak-anaknya bisa mandiri, katanya baru dimasukkan ke pesantren. Dalam masa penantian tersebut, bukan anak-anaknya yang diajari di rumah, tetapi dimasukkan ke sekolah-sekolah umum. Yang paling menyedihkan, anak-anaknya sering ikut lomba di sekolah seperti senam dan lomba menyanyi. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nasihatnya segera diambil anak kita dari sekolah umum itu. Apalagi misalnya sekolah itu seperti daerah Bali, banyak Hindunya, pengajar-pengajarnya juga Hindu. Kita tidak tahu apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka yang ya, para penyembah berhala itu. Atau di daerah-daerah yang di situ guru-gurunya juga campur, ada yang Nasrani, non-Islam. Kita tidak tahu apa yang diajarkan. Ah, itu kan sekedar nyanyi. Ya nyanyi. Justru ibadahnya orang Nasrani itu nyanyi. Apakah kemudian kita toleran? Kita sudah mengetahui hukum musik seperti apa. Yang jelas jangan sampai usia anak itu disia-siakan dengan mempelajari pelajaran-pelajaran yang sebenarnya itu tidak perlu untuk dipelajari. Bahkan mungkin pelajaran-pelajaran yang haram menurut syariat. Maka agar usia anak kita diberkahi, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat. Para ulama dulu mengajari anak-anak mereka, menanamkan kepada anak-anak mereka, yaitu belajar tentang Al-Quran, menghafal Al-Quran. Karena ingatan anak, pikiran anak masih jernih, masih belum memikirkan apa-apa. Nanti kalau sudah masa usia balig, nah baru pikirannya mulai tercabang, mulai bercabang. Nah, selagi anak-anak pikirannya masih dalam keadaan bersih, ajari mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai menunggu bahwasannya, oh alasannya sampai nanti mandiri. Mandiri kalau dididik dengan sistem salaf tidak masalah. Misalnya apa? Misalnya selama anak-anak masih usia 7 tahun, 8 tahun, dididik di pondok yang sifatnya full day. Sekolah apa, belajar di pondok sehari misalnya. Pagi belajar, sore pulang. Nanti setelah usia 12 tahun, 13 tahun, silakan kamu rihlah untuk thalabul ilm. Ya. Mau ke Jawa, mau ke Sumatera, silakan. Atau ke tempat lain, silakan. Yang di situ ya, ma'ahid dari pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh pondok-pondok pesantren salafiyin, ya, yang salafi itu bisa diambil ilmunya di sana, bisa didatangi. Ya. Nah, selama usia mungkin masih anak-anak, ya, kita masih bersama orang tua, anak-anak masih bersama orang tua. Ya. Sebagaimana nasihat Syekh Abdurrahman Al-Adani, bahwasannya usia anak-anak, ya, usia masih kecil, belum belasan tahun, itu lebih bagus bersama orang tuanya. Memang secara pendidikan kejiwaan anak pun demikian. Karena apa? Karena usia-usia, ya, usia-usia 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, itu adalah usia-usia di mana, ya, dasar membangun kelekatan emosi, artinya kelekatan emosi antara anak dan orang tua itu sedang dibangun. Kelekatan emosi ini penting sehingga anak merasa dekat dengan orang tuanya, sehingga anak merasa kemudian merasa memiliki orang tua, demikian juga orang tua merasa memiliki anak. Karena dikhawatirkan, ba'dallah, dikhawatirkan kalau kelekatan emosi ini tidak terbangun, maka ketika dewasa anak-anak itu nanti tidak memiliki kepedulian kepada orang tua. Orang tuanya sakit, tidak ada rasa sensitif. Oh saya harus nengok, oh saya harus merawat, oh saya harus menunggui orang tua yang sakit. Kenapa? Karena sejak kecil sudah berpisah lama. Ikatan emosional itu tidak terbentuk. Dan ini dirasakannya setelah anak itu dewasa. Ini yang berbahaya. Maka untuk membangun ikatan emosi itu, ikatan kedekatan antara orang tua dan anak, anak-anak usia di bawah 12 tahun, 13 tahun, lebih baik bersama orang tuanya. Ya. Karena orang tua nanti di situ menanamkan adab-adab. Anaknya berbicara kasar, orang tua menegur, "Heh, bicara yang santun, bicara yang lembut." Nah, kan begitu. Nah, ini penting penanaman ketika anak itu masih usia muda. Wallahu a'lam bissawab. jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa ikhwan menyatakan bahwa di dalam pondok lembaga pendidikan Ahlussunnah tidak usah menerima anak-anak orang awam. Mereka beralasan bahwa dikhawatirkan anak-anak orang awam akan membawa pengaruh yang jelek pada anak-anak salafiyin. Apakah pernyataan seperti ini benar? Padahal kita tahu bahwa Islam turun untuk seluruh umat, bahkan semua jin dan manusia. Masalah anak umum ya tidak mutlak semuanya jelek, tidak. Tentu anak umum juga ada yang baik. Kenapa dikatakan demikian? Oleh karena itu, ketika penerimaan santri baru, kan kita melakukan tes. Selain tes baca tulis Arab, Latin, berhitung dasar, begitu kan? Ya, untuk anak usia misalnya umur 12-13 tahun, kita juga kan anak juga diwawancara, orang tua juga diwawancara. Di antara bentuk wawancara, misalnya ditanya di rumah ada televisi atau tidak? Oh ada. Kamu suka nonton atau tidak? Suka. Film apa yang kamu senangi? Ya. Jackie Chan kah? Ya. Inspektur Vijay kah? Dan begitu. Semua data wawancara itu kan akan menjadi pertimbangan kita. Diterima atau tidak ini anak. Kemudian kita juga melihat anaknya bisa dikendalikan atau tidak, bisa dinasehati atau tidak. Kalau sekiranya dia bisa dinasehati, dia bisa berubah, tidak ada salahnya dia diterima di pondok salafi. Pengalaman kami menerima anak-anak umum, walhamdulillah mereka malah justru lebih semangat. Lebih semangat belajar. Mereka antusias sekali. Yang tadinya belum bisa membaca Al-Quran, antusias sekali. Kenapa? Karena teman-temannya yang sejak kecil sudah di pondok salafi ini sudah lancar baca Quran. Akhirnya mereka terpacu. Nah ini sisi baiknya. Dan banyak yang kita terima dari umum. Oleh karena itu tidak mutlak bahwasannya yang dari umum itu akan merusak, ya. Akan merusak apa? Anak-anak salafiyin. Ya. Kalau masalah merusak, ya dimanapun ada, ya. Para perusak itu ada. Ya. Jangankan anak-anak salafiyin, ustadz perusak saja mungkin ada. Ya, ustadz yang merusak sehingga opini ta'adud itu jadi negatif juga ada. Nikah cerai ini ustadz, wah bahaya seperti ini. Ya, jadi ini kembali kepada individu dari masing-masing anak. Individu dari masing-masing, kepribadian dari masing-masing, ya, orang itu. Ya, jadi kita tidak bisa, istilah orang Jawa, gebyah uyah. Dipukul rata. Kalau dari umum berarti jelek. Ya, ini. Ya, tentu melalui tahapan-tahapan, proses-proses. Kalaupun kita temukan, misalnya yang dari umum itu memang membawa, membawa sesuatu yang tidak baik, ya, kita proses dulu, kita nasihati, ya, kita dekati, ya. Kadang-kadang kan mungkin kita beralasan, ya, ini anak sudah kita nasihati nih, sama siapa? Ya, sama Ustaz Ismail, ya, sudah dinasihati nih, tapi kok masih membandel? Sebentar, tak tanya Ustaz Ismail, antum dekat gak dengan anak itu? Ya, anak baru ketemu beberapa hari sama anak itu. Oh, berarti belum pendekatan. Ya, PDKT-nya dulu dibentuk. Kan begitu. Sehingga anak itu percaya dengan kita. Ini pentingnya diantaranya musrif, ustadz, dekat dengan santri itu kan diantaranya supaya ada PDKT kan? Tahu PDKT? Pendekatan. Nah, itu. Sehingga dengan pendekatan itu, anak itu kan kalau ada masalah dia curhat. Ustadz, abiku kok gak nengok-nengok. Nah, ini berarti curhat dia. Ya. Sambil dipegang gini, sabar ya. Kan ustadz juga bisa jadi abimu sementara ini. Kan gitu. Kalau kamu ingin sesuatu, bilang saja sama ustadz. Kamu ingin apa? Ikan kakap? Itu. Kan begitu. Karena kita sebagai pendidik di pondok pesantren kan perannya itu menggantikan peran orang tua. Ya, keluh kesah anak itu kita tampung. Ya. Kalau bisa kita obati, ya. Kalau tidak bisa baru kita panggil orang tua. Ya, akhi, anak antum ini kelihatannya sudah rindu ini. Ya. Bagaimana kalau antum datang ke sini? Ya, 3 hari lah di sini. Ya, bisa ajak jalan-jalan, ya. Jalan-jalan anak antum ke Pantai Liang kah? Ya kan? Ke Pantai Wai, ya. Atau mau ke Gemba, terserah. Yang penting 3 hari kembali lagi ke pondok. Ya. Mau ke Hanunu di sana juga enggak apa-apa supaya bisa menyepi misalnya. Ya, itu. Nah, jadi ya, ditampung keluh kesah daripada santri itu. Ya, biasanya kalau di sekolah-sekolah yang memiliki peran seperti ini BP, ya kan? Yaitu, ya apa namanya, badan penyuluh, ya, yang untuk konseling, ya, melakukan konseling. Ya, jadi anak yang bermasalah, anak yang ingin curhat, anak yang apa, itu ditampung. Ya. Isi curhatnya tetap dirahasiakan, karena ini masalah pribadi. Tidak kemudian untuk dipublikasikan, apalagi disebar di grup WhatsApp, tidak bisa. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ini keluh kesah ini terus. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus tahu keadaan anak. Bila perlu sekali-kali ustadz itu ikut juga, ya, sampai larut malam lihat santrinya itu pada tidur. Kan kadang-kadang kita tidak melihat seperti itu, ya, santri tidurnya seperti apa tidak kita perhatikan, ya, ini penting. Ya, ada santri yang kadang gelisah, ada santri yang kadang kalau tidur jam segini bangun kaget dan seterusnya, teriak dan seterusnya. Ada santri yang mengigau. Ya, mengigaunya, panggil abi-abinya. Nah, ini. Ya. Nah, ini semua, ya, itu harus didalami, didekati santri. Ya. Nah, pendekatan-pendekatan ini penting sekali supaya kita bisa menyelami keadaan para santri. Waktunya belajar, kita belajar. Adab sebagai seorang santri, ya, terhadap ustadznya harus tetap dijaga. Tetapi pendekatan, ya, secara emosional, pendekatan kejiwaan tetap harus dibangun, harus dibangun. Ya, sekarang di dalam dunia pendidikan ada yang istilahnya gesture. Ya, gesture itu artinya mendidik, memberikan proses belajar mengajar dengan isyarat-isyarat tangan. Misalnya kalau santri sedang ribut, telunjuk ini gesture namanya. Dulu Rasulullah SAW melakukan aku dan anak yatim begini, ya kan gitu, memberi simbol kan? Nah, itu namanya memberikan isyarat-isyarat dengan anggota jari jemari dan lain sebagainya. Bisa saja hal-hal seperti ini dipraktekkan. Kita seorang ustadz, ada santri sedang termenung, berdiri, ya, di pelataran masjid, tiba-tiba dari belakang kita meraih pundaknya. Apa kabar? Gimana kamu? Kok melamun? Mikirin ustadz ya? Enggak ustadz. Wah, itu. Ya. Ya. Itu. Kenapa kok diam saja? Sudah sarapan belum? Ya. Sudah Ustaz. Sarapannya apa? Ya biasa Ustaz, ya, ikan teri. Masya Allah, ikan teri itu vitaminnya tinggi loh. Nah, percakapan-percakapan seperti ini nampaknya ringan, sebenarnya itu merekatkan antara pengurus, pengasuh dengan santri itu sendiri. Ya. Sudah minum? Minum apa? Kopi, teh? Air putih Ustaz. Oh, bagus, air putihnya dari galon. Kalau dari gunung jauh ngambilnya. Ya, gitu. Ya. Ya, sambil kita memberikan canda kepada santri kita sehingga akrab, tetapi tetap menjaga adab-adab, muru'ah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini ya, sudah jam 5. Hah? Tapi sudah jam 5 ini. Sudah lewat. Hah? Terakhir ini ada yang penting ini. Semua penting pertanyaannya. Nah, ini terkait ini. Mohon penjelasan Ustaz, konsekuensi dari pluralisme yang ditanamkan kepada anak-anak, terlebih khusus kepada sekolah, pada sekolah-sekolah pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana melakukan penilaian-penilaian yang proporsional sehingga seorang anak dikatakan berhasil. Terakhir ini ada masukan buat panitia agar ke depan juga diisi dengan daurah untuk anak-anak salafin seperti tadi yang ditunjukkan oleh Ustaz Aif. Fikirullah. Jazakallah khair. Kan sudah ya daurah anak-anak ya. Iya. Ke depan insyaallah dilakukan. Iya. Yang jelas bahaya pluralisme akan menjadikan semua agama itu baik. Semua agama itu benar. Semua agama itu mengajarkan kasih sayang. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian terhadap sesama manusia. Yang akhir dari muara dari pluralisme ini menyatakan Kristen juga benar, Hindu juga benar, ya, Buddha juga benar, Katolik juga benar, dan seterusnya. Padahal al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, pluralisme arahnya untuk tidak, seseorang itu tidak hanya membenarkan Islam saja. Bahaya yang seperti ini. Sehingga akhirnya orang murtad pun, ya sudah gak apa-apa agama itu semuanya baik. Loh, padahal orang murtad itu di dalam hukum Islam, kalau pemerintahannya Islam, kalau sudah ditegakkan hujah pada dirinya kemudian masih tetap, hukumnya apa? Dibunuh. Kan begitu. Ini pluralisme, intinya ke sana. Bagaimana melakukan penilaian-penilaian yang proporsional sehingga seorang anak dikatakan berhasil? Ya, sebuah keberhasilan jangan hanya dilihat dari ya, semata-mata dia memiliki dunia misalnya. Ya, titelnya banyak, pangkatnya tinggi. Ya, mobilnya tidak cukup satu garasi, ya kan? Bergarasi-bergarasi banyak, ya. Karena dia buka showroom masalahnya. Gitu. Sehingga, ya, dengan kata lain dunia bagi dia banyak. Tapi bukan itu ukuran keberhasilan. Seorang mukmin ukuran keberhasilannya adalah sampai di mana nanti akhiratnya itu. Akhir perjalanan hidup itu adalah muaranya di akhirat nanti. Keabadian itu nanti di akhirat. Itulah yang dikejar oleh seorang mukmin. Untuk apa mengejar dunia kalau ternyata dunia ini akan memberatkan dia, bahkan akan menjerembabkan dia di akhirat nanti ke dalam jurang api neraka. Itu prinsip hidup seorang mukmin. Oleh karena itu keberhasilan itu nanti dilihat. Keberhasilan itu akhirat itu nanti. Adapun keberhasilan dalam masalah pendidikan, sebagaimana ya, tadi pagi saya jelaskan, hendaknya pendidik jangan hanya mengukur dari banyaknya hafalan. Banyaknya hafalan hanya merupakan salah satu indikator, salah satu indikator untuk ya, menyatakan anak ini berhasil dididik. Indikator-indikator lainnya juga harus diperhatikan. Seperti apa? Seperti misalnya, bagaimana dia melaksanakan ibadah, mempraktekkan ibadah. Ibaratnya kalau seorang anak telah diberi hadis tentang bagaimana tata cara kaifiah berwudu, hadisnya dihafal, hafal, hadisnya hafal. Tapi ketika mempraktekkan dia tidak bisa, kan berarti indikator secara kognitif dia bisa, misalnya dapat A. Tapi indikator praktis pengamalan dia belum. Nah, ini berarti harus diperbaiki. Ya. Karena al-ilm wal-amal itu harus seiring. Ilmu dan amal itu harus seiring. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama. Bagaimana mengamalkan sebuah ilmu? Satu ilmu itu bagaimana diamalkannya? Jadi ketika seorang ustaz mengajarkan tentang hadis yang berkenaan dengan masalah misalnya kaifiyah berwudu, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tentang masalah wudu misalnya. Nah, nanti komponen-komponen tes itu kan begitu. Hafalan hadisnya bagaimana? Oh bagus, lancar. A. Sekarang praktek wudu. Praktek wudunya? Oh, sebagaimana dalam hadis. Lancar. A. Kemudian indikator lainnya, sehari-harinya dia wudu bagaimana? Jangan-jangan pas dites wudu dia bagus, tapi sehari-harinya asal saja wudu itu. Ya. Itu juga harus dilihat kebiasaan itu. Nah, oleh karena itu ustaz di pesantren itu tugasnya 24 jam. Ya. Karena ustaz pengasuh di pondok pesantren itu pendidik, bukan pengajar. Beda kan? Pendidik dengan pengajar. Kalau pengajar, ya, hari ini pelajarannya apa? Hadis tentang wudu. Sudah, ajarkan, nih caranya wudu begini, begini, begini. Sudah selesai. Gak ada kontrol lagi. Tidak ada pengawasan lagi. Tapi karena seorang pendidik, dia ingin berhasil. Apa yang dia ajarkan, diamalkan sehari-hari oleh anak didiknya. Nah, sebagai seorang pendidik, dia akan lihat keseharian anak ini wudu. Oh ternyata bagus wudunya, sebagaimana yang diajarkan di dalam majlis. Berarti dia mengamalkan. Nah, berarti berhasil pendidikan ini. Untuk poin hadis Utsman bin Affan, dia berhasil, telah dididik. Kenyataannya apa? Sehari-hari dia berwudu seperti itu, mengamalkan hadis ini. Nah itu namanya kriteria keberhasilan pendidikan. Jadi tidak hanya di ini hafal hadis tentang wudu, oh hafal gitu. Tidak hanya itu saja indikator keberhasilan pendidikan itu. Maka mari kita semua untuk memperbaiki ya, pendidikan yang ada atau yang dikelola oleh salafin ini. Kita semua bahu membahu, ta'awun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kita, hendaklah kalian tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Mewujudkan sebuah lembaga pendidikan, sebuah pondok pesantren yang itu akan menjadikan anak-anak salafiyin ya, menjadi orang-orang yang soleh, yang alim, maka ini adalah merupakan keharusan, kewajiban kita. Siapa lagi yang akan mendidik anak-anak kita kalau bukan diri kita sendiri ya. Nah, tapi kita perlu ini mendirikan sekolah umum biar nanti janganlah sudah. Mendirikan sekolah umum itu nanti banyak kaitannya ya. Harus menyiapkan tenaga pengajar ya. Apalagi dengan sistem pendidikan sekarang akreditasi, pengajar-pengajar harus S1. Kalau di Solo itu TK saja S1. Ya. S1 bayangkan. Ya. Ya, memang daripada capek-capek kita dapat S1, beli steler sajalah. Nah, pendidikan harus dengan akreditasi itu banyak S1-nya. Nah, lantas apa kemudian kita harus kuliah semua? Ya. Kan tidak mungkin kita kemudian kuliah semua. Gitu. Ya. Jadi ya, kembali ke pondok-pondok pesantren. Ya. Pernah dalam sebuah ketika kami ya, para asatidah ya, ada Ustaz Muhammad Asewen, Ustaz Ahmad Khadim, Ustaz Abdul Somad, kemudian siapa lagi ya, berziarah ke rumahnya Syekh Robi, kebetulan ada seorang Libya bertanya ya, tentang masalah madrasah wataniyah. Kalau di kita apa? SD negeri. Syekh Rabi memberikan nasihat, ya, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala memberikan nasihat, ya, tidak ada ulama yang dilahirkan dari madrasah. Kembalilah kalian ke masjid-masjid kalian. Artinya apa? Pandangan Syekh Rabi, pendidikan salafin ini adalah bermuara dari masjid. Ya, seperti pondok pesantren kita ini. Dari masjid. Kemudian lagi ketika kami para asatidah berziarah ke Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Hadi, sahabat Indonesia, ayo pada masuk ke Jami'ah Islamiyah. Masuk. Perbanyak masuk. Kemudian dijelaskan, waktu itu dijelaskan oleh Ustaz Luqman, ya Syekh, ya, kalau seandainya kami masuk, ya, inginnya sih, ingin, tapi kalau kami untuk masuk ke jamiah, itu harus melalui proses untuk mendapatkan ijazah. Sedangkan proses untuk mendapatkan ijazah, banyak mukhalafat, ya, banyak hal-hal yang menyelisih syariat yang harus kemudian dilakukan. Kemudian Syekh Muhammad bin Hadi, sudah, kalau begitu jangan, enggak usah. Nanti harus menyebutkan dengan ya, macam-macam disebutkan alasannya, ya, di antaranya itu tadi. Ya. Ya. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala langsung mengkat. Oh, kalau begitu enggak usah. Ya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya kalau kita membaca para masyayikh itu lebih mengutamakan seseorang itu selamat di atas agamanya daripada kemudian mengejar sesuatu yang dengan mengejar ini melalui proses yang melanggar syariat. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ini sudah 6:30, dilanjutkan. Ustaz Sodikun sudah begini, artinya tidak boleh dilanjutkan. Cukup. Ya, insya Allah. Puas tidak puas, cukup dulu segini. Mudah-mudahan tidak puas, supaya besok bisa bertemu lagi. Ya. Saya juga senang berkunjung ke Ambon. Jazakumullah khair. Tadi ada titipan pertanyaan dari Ustaz Ismail tentang ketika kami menerima setoran dari anak, apakah boleh kami memberikan tanda kepada Al-Quran dengan warna pensil ataupun ini ballpoint berwarna? Begitu Ustaz. Wallahu a'lam, yang pernah ana baca hal ini tergantung memang untuk kepentingannya atau keperluannya, bukan dalam rangka menghinakan Al-Quran, sehingga memberikan tanda yakni juga dengan tanpa berlebihan itu tidak mengapa. Biasanya yang dipakai itu dengan pensil. Ini yang pernah Anda dapatkan, tapi mungkin ustaz-ustaz yang lain menemukan larangan dari dalil-dalilnya. Saya belum dapatkan dalilnya yang melarang. Cuma memang secara umum Al-Qur'an itu memang harus kita muliakan. Nah, itu yang Anda pahami. Kemudian juga dari pertanyaan diajukan Ustaz Adi tentang bagaimana kita mengambil ilmu dari seorang yang selalu masbuk dalam salat berjamaah. Karena saya pernah menjelaskan dahulu para salaf kita sampai mereka tidak mau mengambil ilmu dari orang yang salatnya jelek, calon guru yang salatnya jelek. Nah, ini kan beda keadaannya. Yang satu ini, nah, yang ditanyakan kepada kita adalah yang sering masbuk. Nah, ini mungkin bisa ditanyakan apa sebabnya masbuk. Nah, apakah ya bisa jadi mungkin karena ada alasan yang syar'i, dia mungkin dalam keadaan sakit, sesuatu yang tidak mungkin bisa cepat ke masjid, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Kalau memang dia yurja khairuhu, dia harapkan kebaikannya, yunsah, dinasihatin, diingatkan. Paling tidak diingatkan bahwa status dia adalah seorang yang berilmu. Nah, karena masalah ini juga masalah terkait dengan sholat. Orang yang menyia-nyiakan sholatnya, itu yang lain-lainnya pun juga jelek. Bahkan adalah kenyataan yang kita lihat. Nah, ya saya akan sampaikan kepada sebagian Ustaz Adi atau yang Ustaz di dekat Ustaz Saifullah. Memang terjadi ada sebagian yang mereka itu biasa menyia-nyiakan sholatnya, sholat jamaahnya. Akhirnya sekarang tidak bersama kita lagi. Nah, dan sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa sholat itu adalah yang pertama kali dihisap, amalan hamba yang pertama kali dihisap. Kalau sholatnya baik, yang lain baik. Termasuk dalam ini rangkaian dia menjaga sholatnya berjamaah. Karena itu juga tanda-tanda orang yang beriman. Alladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Termasuk dalam masalah jamaahnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dengan ini apa yang kita adakan pada kesempatan ini selesai. Pertanyaan-pertanyaan antum yang diajukan kepada Ustaz Ayub dan sudah dijelaskan oleh beliau hafizahullah dan jazakumullah khairan, dan kita mengharapkan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mengambil manfaat dari acara ini. Dan kami mohon maaf atas kekurangan yang ada pada kami dalam menyampaikan mungkin materi atau memberikan keterangan. Maka kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan majlis ini kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.